Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilaihi madin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah. Kita masih di perkataan atau penjelasan tambahan dari Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau menjelaskan tentang manhajul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Beliau hafizahullahu taala mengatakan bahasanya di antara kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi munkar adalah yang pertama, ayakuna al-amiru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar amilan bidzalika. Idealnya orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar itu mengamalkan apa yang dia dakwahkan, fi nafsihi wa fi ahlihi, pada dirinya sendiri dan keluarganya. Namun ini adalah persyaratan ideal, namun bukan satu keharusan. Tidaklah menjadi keharusan, jadi syarat sah. Orang tidak boleh mengajak kepada kebaikan kecuali setelah dia mengamalkannya. Ya, bukanlah syarat orang untuk ngajak-ajak untuk sholat malam kecuali setelah dia rajin sholat malam. Bukanlah syarat orang untuk ajak-ajak untuk puasa Senin Kemis kecuali setelah dia rajin puasa Senin dan Kemis dan seterusnya. Maka ini syarat ideal dan bukan satu keharusan. Bahkan bukanlah syarat orang itu rajin bukanlah syarat untuk melarang mengingatkan orang untuk meninggalkan judi, orangnya harus sudah meninggalkan judi. Meskipun ini adalah syarat untuk lebih diterimanya ajaan. Ini adalah poin agar syarat agar ajaan lebih didengar. Karena jika kita belum beramal, maka orang yang kita ajak akan komentar, lah kamu juga kayak begitu. Nah, ajak-ajak untuk enggak mendem, kamu juga mendem tiap hari. Wow. Nah. Namun itu bukan syarat. Artinya orang yang masih suka melakukan meminum khamr, boleh saja dia mengingatkan orang lain untuk tidak minum khamr. Nah, orang yang masih gemar merokok itu boleh saja dia mengingatkan anak muda, udah gak usah ngerokok mas. Ngerokok itu bikin watuk. Jadi bukanlah syarat untuk ajak-ajak itu harus beramal. Meskipun lebih didengar ajakan itu manakala orang yang mengajak itu sudah mengamalkannya. Apalagi di sini dikatakan fi nafsi wa fi ahlihi, untuk dirinya dan untuk keluarganya. Maka ini syarat ideal dan syarat untuk bisa didengar. Namun bukan harga mati. Artinya orang boleh saja mengingatkan orang lain untuk tutup aurat, para perempuan untuk berjilbab meskipun istrinya belum berjilbab. Bukan syarat, hanya boleh mengingatkan orang untuk tutup aurat dan perempuan agar berjilbab kecuali setelah, bukanlah syarat kalau harus istrinya sudah berjilbab rapat terlebih dahulu. Namun agar lebih didengar, agar lebih masuk. Maka manakala dia telah disiplin dulu, keluarganya juga telah disiplin terlebih dahulu, maka itu akan menyebabkan orang yang didakwahi lebih bisa menerima. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, atamruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan orang lain bilbir untuk melakukan kebaikan, watan sauna angfusakum, dan kalian meninggalkan diri kalian sendiri. Ya, nisyan dalam bahasa Arab ada dua macam. Ya, ada nisyan dalam makna zuhul, yang dalam bahasa kita artinya lupa. Dan ada nisyan yang bimana atark, yang artinya adalah meninggalkan dengan sengaja. Watan sauna angfusakum, dan kalian tinggalkan diri kalian sendiri. Tidak kalian pedulikan, tidak kalian perhatikan secara sengaja. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca kitab suci. Afala ta'qilun, maka ini adalah tindakan yang tidak berakal. Tahu itu baik, namun, dan orang lain diajak untuk berbuat baik, namun dirinya tidak mempraktikannya. Ini perbuatan yang tidak sesuai dengan akal sehat. Karena akal sehat mengatakan bahasanya siapa saja yang yakin itu baik, sehingga dia dakwahkan dan dia sebarkan kepada orang lain, pasti dia adalah orang yang terdepan melakukannya. Karena dialah yang, karena dia yakin sepenuh hatinya kalau itu kebaikan. Maka Allah katakan, afala ta'qilun, tidakkah kalian menggunakan akal? Artinya tindakan yang sesuai dengan akal sehat, kalau tahu itu baik sehingga ajak-ajak orang itu, ajak-ajak orang untuk melakukannya, maka dia adalah orang yang semangat untuk mengerjakan dan mengamalkannya. Meskipun ayat ini berkaitan dengan khitabnya ditujukan kepada Yahudi, namun ini berlaku juga untuk kaum muslimin. Demikian pemahaman para ulama untuk ayat ini. Meskipun yang dimaksud dengan kalian atakburun hadisnya adalah al-Yahud. Apakah kalian baik orang-orang Yahudi mengajak orang lain untuk berbuat baik, namun kalian tinggalkan diri kalian sendiri? Ini berkaitan dengan perbuatan orang-orang Yahudi yang mengajak orang lain untuk masuk Islam, namun mereka tidak mau masuk Islam. Ini, sebagaimana ada seorang bapak Yahudi yang berkata, atau ketika anaknya berisarat, ketika itu anaknya sakit dan dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi ajak untuk masuk Islam, maka anaknya minta persetujuan pada bapaknya dengan bahasa isyarat, isyarat dengan mata, bolehkah saya memenuhi permintaan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka bapaknya pun mengangguk, silakan kau masuk Islam. Maka anaknya pun masuk Islam, dan setelah masuk Islam dan meninggal dunia. Kemudian namun bapaknya tetap tidak masuk Islam. Dia perintahkan anaknya untuk masuk Islam, namun dirinya sendiri tidak masuk Islam. Ini kelakuan orang-orang Yahudi. Maka Allah mencela mereka dalam ayat ini. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, lima takuluna ma la taf'alun. Kenapa kalian melakukan sesuatu, ya, kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Maka mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan mencakup di sini mengajak orang untuk melakukan kebaikan, padahal namun dirinya sendiri tidak mengamalkannya. Orang Jawa bilang jarkoni, iso ngajar ra iso nglakoni. Dan termasuk dalam ayat ini adalah berjanji namun tidak menepati janji. Berjanji namun tidak menepati janji termasuk dalam ayat ini, sebagaimana dikatakan oleh Qurtubi di tafsirnya. Karena orang yang berjanji namun tidak melakukan apa yang dia janjikan, dia termasuk takuluna ma la taf'alun, mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Dia katakan saya besok datang, padahal niatnya sejak saat itu sudah berencana besok tidak datang. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sungguh besar maqtan murka Allah, padahal maqtan itu adalah marah yang besar. Di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun, kalian melakukan, sekalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan atau kalian kerjakan. Fayabda'u binafsihi awalan, maka adalah seorang da'i idealnya itu memulai dari dirinya sendiri terlebih dahulu agar ajaannya lebih didengar oleh orang lain. Namun ini bukan syarat. Karena jika ini adalah syarat, boleh berdakwah harus tidak harus melakukan semua ma'ruf yang dia dakwahkan dan meninggalkan semua mungkar yang dia ingatkan, maka tidak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah maksud ayat-ayat ini, dua ayat ini gembosi orang yang semangat amar ma'ruf nahi mungkar padahal dia belum beramal. Daripada kamu rajin beramar ma'ruf nahi mungkar namun enggak beramal, sudah enggak usah saja. Bukan demikian sebagaimana anggapan sebagian orang. Namun yang dimaksudkan oleh ayat adalah memotivasi, mendorong agar orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu menghiasi dirinya dengan kebaikan yang dia perintahkan dan menjauhi, membersihkan dirinya dari keburukan yang dia ingatkan kepada orang lain. Karena orang ya bukan maksudnya menggembosi. Itulah kamu nyatanya tidak beramal, tidak ngelakoni. Nah, oleh karena itu tidak usah ngajar. Nah, karena itu tidak usah berdakwah. Karena realitanya engkau tidak menjalankan apa yang kau katakan. Bukan maksud ayat gembosi orang-orang semacam itu. Namun sebagian dijelaskan oleh Sesakti ketika menjelaskan Al-Baqarah 44, beliau mengatakan bahasanya manusia itu memiliki dua kewajiban. Kewajiban beramal dan kewajiban ajak-ajak. Maka siapa yang beramal, siapa yang ajak-ajak namun tidak beramal, maka dia punya satu kesalahan. Dan orang yang tidak ajak-ajak dan tidak beramal, dia punya dua kesalahan. Dan mana yang lebih baik, salah dua ataukah salah satu? Nah, tentu salah satu lebih baik daripada salah dua. Jangan berprinsip udah basah terlanjur mandi sekalian. Udah dosanya satu tambah dua aja sekalian, bukan demikian. Namun punya satu kesalahan itu lebih baik daripada memiliki dua kesalahan. Kemudian poin yang kedua yang beliau sampaikan adalah memurnikan niatnya untuk Allah. Sehingga bukanlah maksudnya ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah mendapatkan riyasah, mendapatkan kepemimpinan, mendapatkan kedudukan. Wallahu a'lam, yang dimaksudkan adalah kedudukan di hati manusia, yaitu kepemimpinan tidak formal. Dipuji-puji, dielu-elukan dan dianggap sebagai orang yang hebat, orang yang top, orang yang semangat amar ma'ruf nahi mungkar, mendapatkan predikat orang yang kencang berpegang teguh dengan sunnah dan semacam itu. Maka dia semangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam bentuk tahdir atau yang lainnya. Karena ingin mendapatkan riasa, kedudukan di hati manusia. Atau untuk mendapatkan harta dan gaji, ini terutama di Arab Saudi, di mana ada hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ada satu, memang ya, kalau di bahasa, pakai istilah di Aceh, polisi syariat. Ya, maka satu hal yang patut diluruskan oleh orang-orang yang kerjanya di bagian ini, itu jangan asalah biar dapat gaji, nanti enggak, kalau enggak kerja nanti potong gaji. Nah, karena ketakutan dengan itu akhirnya rajin kerja. Yang kerjanya memang bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu ini adalah niat yang keliru. Au matma' duniawi atau tendensi duniawi. Harapan-harapan yang bersifat duniawi. Di antaranya adalah cari istri, kan? Dibina kemudian dibini, kan? Maka itu matmak duniawi, harapan dunia. Tahsil matahim dan nas, atau ingin mendapatkan pujian dari banyak orang. maka jika tendensi-tendensi dalam amar ma'ruf nahi mungkar semacam ini, maka ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Maka bagaimana dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kondisi niatnya semacam ini? Maka ini adalah maqsadun daniyun, adalah niat-niat yang rendah. Maka ada kewajiban agar niat dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah karena Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, hendaknya niat dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah membela kebenaran, bukan membela diri sendiri. Maka ketika dia melakukan nahi mungkar, itu bukan karena membela dirinya sendiri, bukan karena konflik pribadi, namun memang murni motivasi agama, kebenaran yang ingin dijaga. Maka hendaknya maksudnya adalah menebarkan kebaikan dan memberikan manfaat pada banyak orang. Bukanlah maksudnya membela diri sendiri. Buktinya jika dia diganggu atau mendapatkan bahaya, maka dia yang takim li nafsihi, dia membela diri. Membalas karena untuk membela diri. La maja'a yuridu nasra nafsihi. Maka hendaknya seorang dai bukanlah orang yang ingin membela dirinya sendiri, namun ingin membela agama, menebarkan kebaikan, memberi manfaat pada banyak orang. Sehingga jika terjadi satu gangguan, maka hendaklah dia bersabar menghadapi gangguan tersebut, dan dia tidak yutalib menuntut murid-muridnya, menuntut orang-orang lain, agar juga memberikan pembelaan kepada dirinya. Dia provokasi untuk orang lain, saya didolimi oleh si fulan, namun pakai kedok agama, pakai bungkus agama, mereka ini orang sesat, ahli bid'ah, dan seterusnya. Padahal aslinya adalah minta tolong pada orang lain, agar orang-orang yang mendoliminya itu mendapatkan balasan. Qala ta'ala wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Maka perintahkanlah kebajikan dan laranglah dari kemungkaran. Dan orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia identik dengan mendapatkan gangguan. Oleh karena itu, bersabarlah akan musibah yang menimpamu, gangguan yang kau hadapi. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Adalah kalian saling mewasiatkan kebaikan dan saling mewasiatkan untuk bersabar. Tawassaw bil haq itu sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tawassaw bis sabr artinya adalah saling mengingatkan untuk bersabar, yaitu bersabar akan ma yusibuhum, apa yang menimpa mereka, min jara'i dzalika, karena dampak dari amar ma'ruf nahi mungkar. Maka hendaknya niatnya adalah untuk menyebarkan kebaikan, memberi manfaat kepada banyak orang, dan ciri bahasanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkarnya itu adalah dalam rangka menyebarkan kebaikan, cirinya adalah idza asaba syai'un sabara. Jika dia mendapatkan gangguan, dia bersabar. Karena dia tidak ingin, bukanlah orang yang motivasinya membela dirinya, namun dia ingin menyebarkan kebaikan, manfaat pada banyak orang. Inilah mukawimat, inilah tiang-tiang pokok kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian di antara kaidah atau tiang pokok amar ma'ruf nahi mungkar adalah tidak putus asa jika dia melakukan kegiatan amar ma'ruf dan nahi mungkar namun dia tidak melihat hasilnya. Sudah diingatkan terus enggak berubah-ubah. Tidak ada perubahan pada objek yang didakwai dan dinasihati. Kenapa tidak boleh putus asa? Karena dua alasan. Yang pertama, telah gugur kewajibannya. Maka itu tetap manfaat. Jangan dikira tidak bermanfaat. Meskipun dinasihati tidak ada perubahan, itu tetap bermanfaat. Manfaat pokoknya adalah menggugurkan kewajiban, menghilangkan dosa. Karena jika kita bisa menasihati namun kita diam, maka kita berdosa. Kemudian yang kedua, hendaklah seorang dai itu yang tadhir, selalu menunggu agar Allah Subhanahu wa taala mewujudkan hasil meskipun di masa depan, meskipun fima ba'du di masa yang akan datang. Boleh jadi nasihat yang diberikan sekarang berulang kali itu secara lahiriah tidak memiliki dampak. Namun jika nasihat itu diberikan dengan baik, pasti ada kesan-kesannya. Maka boleh jadi belum terjadi perubahan bulan ini atau pekan ini. Boleh jadi baru muncul kembali kalimat-kalimat yang kita sampaikan di pikirannya, kemudian menghantui pikirannya dan mendorong dia untuk berubah tahun depan atau 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Maka tidak harus buah dari mendengarkan nasihat-nasihat kita itu harus kesannya itu harus berdampak saat ini juga. Boleh jadi baru kemudian muncul kesan tersebut, manfaat tersebut beberapa tahun yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman, wa'id qalat ummatum minhum, ketika ada sekelompok orang dari Bani Israel berkata kepada kawan-kawan mereka yang rajin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka orang ini mereka mengatakan, lima ta'idhuna qauman, kenapa kalian memberikan nasihat kepada sekelompok orang yang sudah pasti Allah akan mengadab mereka, sudah pasti Allah akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan azab dan siksaan yang keras. Itu mereka itu orangnya sudah bandel, itu sudah belingnya sudah tingkat parah, itu sudah akut, hobi maksiatnya itu sudah stadium 4, nggak bisa diobati. Ngapain dinasihatin? Percuma, itu paling-paling mati dengan maksiatnya. Kenapa ya perlu kalian nasihati? Kata orang yang enggak mau memberikan nasihat kepada orang yang rajin memberikan nasihat. Maka mereka, sekelompok orang-orang Yahudi yang Bani Israel yang gemar mengingatkan kawan-kawannya yang melakukan pelanggaran ini, mengatakan, kami terus berulang kali menasihati mereka dan menasihati mereka dengan dua harapan. Kalau mereka mengatakan, ma'dzirotan ila rabbikum, sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa berkata di hadapan Allah, ya Allah, kewajibanmu telah aku laksanakan. Nah, tidak berubah itu karena dia, bukan karena aku tidak mengingatkan. Kewajiban mengingatkan telah aku jalankan. Dan kalau belum, kalau tidak menasihati, tidak bisa punya alasan. Allah, boleh jadi Allah akan mengatakan, kenapa engkau tidak menasihati tetanggamu? Kenapa engkau tidak menasihati kawanmu? Allah menyalahkan kita, mencela kita karena ada kewajiban melihat kemungkaran dan bisa bicara dan bisa menegur dan bisa menasihati namun tidak menasihati. Maka tujuan yang pertama adalah supaya punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah karena seorang dai itu selalu optimis, wala allahum yattaqun. Ya, mudah-mudahan kapan-kapan mereka sadar. Kalau tidak sadar sekarang, ya besok. Kalau tidak besok, ya besok lagi. Kalau tidak besok lagi, ya pekan depan. Kalau tidak, ya bulan depan. Kalau tidak, ya tahun depan. Kalau tidak, ya satu dasawarsa ke depan. Dan seterusnya. Oleh karena itu, Nabi SAW tatkala datang kepada beliau, malakul jibal, malaikat yang menjaga gunung. Maka yang jaga gunung itu malaikat, bukan Mbah Petro atau jin. Gunung itu yang ngurusi malakul jibal. Ada malaikat yang bertugas untuk ngurusi gunung. Nah, Allah kasih tugas untuk ngurusi gunung. Nah, termasuk Merapi. Bukan Mbah Petro yang ngurusi Merapi. Ya. Nah, ada malakul jibal. Ada malaikat yang memang Allah tugasi untuk ngurusi gunung. Fi marji'ihi, pada saat Nabi itu pulang dari dakwah ke Taif dan tanpa membuahkan hasil apa-apa, bahkan dilempari sampai kaki beliau berdarah. Wasta'dzanahu, maka malaikat gunung ini meminta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yutbiq akhsyabain. Taif itu di antara dua gunung, akhsyabain, dan ingin itbaq itu digini kan. Nah, ini gunung-gunung ini dipegang gunungnya terus di pak. Nah, apa bahasa Indonesia? Dibenturkan. Jadi padahal Taif itu di tengah-tengah akhsyabain. Nah, kalau gunungnya digini kan digencet. Nah, ya tentu artinya habis semua mereka. Enggak ada yang satupun yang selamat. Digencet di antara dua gunung. Maka malaikat ini minta izin pada Nabi karena mereka orang-orang Taif ini didakwai malah menentang dakwah Nabi, bahkan membuat Nabi terluka, kaki Nabi terluka dan berdarah-darah. Maka malaikat gunung yang melihat hal ini ikut emosi dan minta izin pada Nabi, sudah tak gencet saja mereka ini. Atau digencet ahlu Taif. Di sini dikatakan al ahli Mekah alladzi akhajuhu wa dayyaquhu. Untuk penduduk Mekah yang telah mengusir Nabi dan telah menyempitkan gerak Nabi. Namun nampaknya zahir riwayat kalau kita baca utuh itu bukan untuk ahlu Mekah namun ahlu Taif. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la. Nabi katakan jangan lakukan, jangan lakukan. Kalau bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka 1000 kali setuju kan? Gencet saja, sehabis-habisnya sampai yang cindil-cindilnya, sampai bayi-bayinya. Bal astaknibi, namun aku santai dengan mereka. Ya, aku tidak ambil, ya, tidak terlalu apa ngambil hati dengan ulah mereka. Mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka man ya'budullah, man ya'buduhu wa la yushiku bihi syai'a. Orang-orang yang bertauhid, Allah mudah-mudahan Allah keluarkan dari keturunan mereka, di antara keturunan mereka. Sekarang bapak-bapaknya tidak ada yang menerima dakwah. Boleh jadi cucunya atau bahkan buyutnya, mudah-mudahan ada yang menerima dakwah, menjadi orang yang bertauhid, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka lihat Nabi SAW tidak putus asa, bahkan dia menunggu datangnya kabar gembira dari Allah Azza wa Jal dan itu pun terwujud. Waqad tahaqqaqa lahu dzalik, dan itu pun terwujud. Maka penduduk Taif pun di tahun 9 Hijriah, di tahun datangnya para tamu, datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahwasanya mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terwujud di tahun 9 Hijriah. Ya, meskipun ketika utusan dari Taif, dari Bani Thaqib ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislaman kaumnya, pada awalnya mereka mau masuk Islam dengan bersyarat. Mereka mau masuk Islam dengan bersyarat. Wahai Nabi, kami menerima Islam, menerima tauhid, apa yang kau dakwahkan, namun kami punya beberapa persyaratan. Syarat yang pertama, tolong berhala yang kami sembah itu jangan dirusak. Untuk momen sejarah, ya, untuk peninggalan sejarah. Ini loh dulu zaman kita beling dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sembah-sembah. Karena kami khawatir kalau nanti dirusak jangan-jangan akan terjadi apa-apa pada kami. Maka biarkanlah apa yang berhala yang kami sembah itu biarkan tetap di situ, biar tetap eksis, enggak usah dirusak. Enggak usah dihancurkan dengan tanah. minimal untuk kenangan, kan? Kemudian yang kedua untuk karena kami khawatir, masih ada ketakutan. Khawatir jangan-jangan ini dirusak, ini pohon keramat kok ditebang, wah ini jadi malapetaka untuk satu kampung. Maka mereka minta izin supaya itu tetap dibiarkan. Maka Nabi katakan, kalau kalian tidak berani, saya kirim orang. Nah, kalau ada malapetaka dia yang rusak kan, kan yang di ya, dikerjain sama jin ya, yang nebang, yang hancurkan, itu yang pokok kan. Kalian tidak berani sudah, saya kirim orang. Maka Nabi pun kirim orang. Dan ketika itu dihancurkan, orang-orang pada ngumuni. Mereka pada berdebar-debar, atau ya mungkin bahasanya kurang, ini kira-kira nanti jadi apa ini orangnya ya. Nabi kirim ini, langsung pingsan tiba-tiba, atau jatuh, atau nah mereka pada ngumuni, pada nonton ini, nanti akan terjadi apa ini. Ketika itu, apa kemudian nanti misalnya ya, kapaknya kemudian jadi ketul, kan? Apa yang akan terjadi? Mereka kemudian nunggu sambil melihat. Dan hancurlah berhala tersebut dan tidak terjadi apa-apa. Walau ketul pacul atau apa kapaknya kemudian jadi, ini enggak. Kemudian mereka mengajukan persyaratan, wahai Nabi, kami menerima Islam, namun Taif itu adalah daerah dingin. Sehingga ibu kota Saudi itu kalau musim panas kan pindah ke Taif. 3 bulan itu ibu kota Saudi pindah ke Taif. Atau 4 bulan musim panas itu semua kegiatan pemerintahan semuanya pindah ke Taif. Karena memang daerahnya daerah dingin. Maka mereka minta izin, wahai Nabi, daerah kami daerah dingin. Beri izin kami, beri kami kelonggaran untuk tetap minum khamar untuk penghangat badan. Beri kami izin untuk tetap minum khamar. Minum khamarnya enggak untuk teler-teleran, wahai Nabi, bukan untuk kemudian. Cuma untuk supaya badan itu hangat. Ya. Karena cuaca yang dingin. Nabi katakan tidak. Lalu mau masuk Islam tinggalkan itu. Maka waqata haqqalahu sallallahu alaihi wasallam dzalika, maka apa yang Nabi harapkan itu terwujud. Maka masuk Islamlah penduduk Taif. Maka inilah muqawimat tiang-tiang pokok kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar biikhtisar dengan ringkas wallahu a'lam. Kemudian kita berpindah ke kaidah yang ke-18. Wajdauna kullaman tasodali amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar ila tibaril masalih wal mafasid bi mizani syariah. Maka mereka orang-orang yang ingin meniti jejak para pendahulu kita yang saleh, para sahabat Nabi, Nabi dan para sahabatnya, mereka mengajak kepada setiap orang yang tasodda lil amri bil ma'ruf, yang melaksanakan amar ma'ruf, kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Ndaklah kalian, wahai orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ketika kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah kalian iktibar, menimbang dan memperhatikan maslahah wal mafasid, maslahat dan mafsadah. Namun timbangan maslahat dan mafsadah itu bukan selera, bukan nafsu, namun bimizani syariah, dengan timbangan yang adil, timbangan yang objektif, timbangan syariat. Maka sesuatu yang menurut timbangan amar ma'ruf nahi mungkar itu baik, namun itu menimbulkan dampak buruk, maka jangan lakukan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencaci maki berhala-berhala yang mereka sembah-sembah selain Allah. Jangan katakan itu berhala, itu tuli, bisu, enggak bisa ngomong, kayak gitu disembah-sembah. Majnun itu orang-orang yang nyembahnya, kan? Maka gila itu orang yang nyembahnya. Enggak punya akal dan seterusnya. Maka ketika mendakwai orang kafir menggunakan kalimat mencaci maki berhala-berhala mereka, Maka ini jangan lakukan. Manakala faisubullaha adawam birai ilmin. Ketika ini akan berdampak mereka mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dan seenak perutnya, sesuka hatinya, aduan karena permusuhan tanpa ilmu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Maka demikianlah kami buat nampak indah untuk setiap umat apa yang mereka kerjakan. Maka orang-orang musyrik itu melakukan kemusyrikan, menyembah patung yang tidaknya mendengar, yang tidak bisa berbicara dan seterusnya, karena mereka menganggap indah perbuatan itu. Karena itu mereka melakukannya. Jika mereka anggap itu buruk, tentu mereka tidak akan mengerjakannya. Tsumma ila rabbihim marji'uhum, kemudian kepada Rabb mereka lah mereka dikembalikan, kemudian Allah akan beritahukan kepada mereka bima kanu ya'malun, amal-amal yang mereka lakukan. Tentu bukan hanya berhenti dengan Allah beritahukan, setelah itu Allah akan berikan balasan. Oleh karena itu Allah katakan wama mana'ana an nursul bil ayati ila an kadzabihal awwalun. Dan tidaklah yang menghalangi kami untuk mengirimkan al-ayat, memenuhi permintaan mereka orang-orang kafir yang mengatakan kami akan beriman jika bisa begini. Coba datangkan. Kalau kau bisa datangkan kami akan beriman. Dan padahal ini kalimat ini cuma sekedar kalimat untuk cari alasan untuk tidak menerima dakwah. Bukan karena memang tulus, kalau itu dinampakkan, diperlihatkan, mereka akan beriman. Oleh karena itu Allah katakan, tidaklah kami menghalangi kami untuk memenuhi permintaan-permintaan mereka illa an kadzabaha al-awwalun, kecuali menimbang kebiasaan. Bahasanya umat-umat terdahulu begitu dikirimi al-ayat mereka dustakan, mereka tetap tidak beriman. Padahal telah menjadi sunnatullah, jika Allah telah kirimkan permintaan mereka tidak beriman, Allah akan hancurkan. Telah menjadi sunnatullah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul berdakwah pada umatnya, kemudian umatnya mengatakan kami akan beriman jika kamu bisa melakukan begini-begini wahai orang yang mengaku sebagai Rasul, telah menjadi sunnatullah. Jika kemudian Allah kabulkan. Ya, telah Allah kabulkan, engkau tetap tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka. Allah akan mengirimkan azab. Oleh karena itu, maka permintaan orang-orang Quraisy tidak Allah kabulkan. Bukan karena Allah tidak bisa mewujudkan apa yang mereka minta. Bisa saja, namun dampaknya. Ini dikirim, tetap ngotot, tidak beriman, hancur. Wa ataina samud dan naqata mubasiratan, sebagaimana telah kami berikan kepada kaum Tsamud unta, yang unta itu muncul dari batu sebagaimana mereka minta. Wahai Saleh, kami tidak akan beriman kecuali dari batu itu lahirlah unta. Maka tabulah batu itu dan muncullah unta. Maka kami berikan kepada kaum Tsamud naqata unta mubasyiratan, sebagai ayat yang jelas bukti kebenaran Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam. Namun ternyata apa? Mereka mengatakan kami beriman kalau ada unta lahir dari batu. Dan apa yang terjadi setelah dikabulkan? Fadzalamu biha, mereka zalim dengannya, yaitu mereka kafir dengannya. Tetap tidak beriman. Karena permintaan tadi adalah cuma sekedar kalimat untuk ya supaya ada respon saja, masa diem gitu ya. Didakwai ya, kemudian memberikan respon. Wah, kami bisa terima namun karena membantah argumen dengan argumen mereka kalah. Maka akhirnya ya cuma sekedar cari-cari alasan untuk ngeles saja untuk gimana supaya tidak beriman. Wa man nursilul bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami kirimkan berbagai macam ayat kecuali untuk memberikan rasa takut. Maka wallahu ta'ala alam, diletakkannya surat Al-Isra di bab ini. Di sini wallahu ta'ala alam, Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah mengabulkan permintaan mereka ataukah tidak, Allah timbang mana yang maslahat. Lebih maslahat tidak dikabulkan. Ada kesempatan waktu untuk bertobat dan bertobat daripada dikabulkan. Dikabulkan, oh ini aturan mainnya. Dikabulkan, gak diimani, udah hancur. Kirimkan azab yang bersifat merata, terkena semua mereka. Maka Allah alam, ayat ini diletakkan di bab ini untuk mendalili kaidah yang ke-18. Hubungannya, munasabahnya adalah Allah i'tibar masalih. Di sini ada i'tibar masalih. Menimbang mana yang lebih maslahat untuk dakwah. Allah menimbang mana masalah yang lebih maslahat untuk dakwah. Antara mengabulkan permintaan ataukah tidak mengabulkan permintaan, dan dengan itu maka terbuka lebar kesempatan untuk bagi mereka untuk beriman dan bertaubat. Demikian juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya bukan karena kaummu itu baru saja meninggalkan masa jahiliyah, niscaya aku akan belanjakan perbendaharaan Ka'bah. Yang orang berikan mungkin wallahu a'lam itu adalah uang dan sebagainya yang diberikan oleh orang, dinadharkan orang untuk Ka'bah sehingga tertumpuk di Ka'bah. Niscaya akan aku belanjakan fisabilillah untuk kepentingan jihad fisabilillah. Dan saya akan aku buat pintu Ka'bah itu rata dengan tanah. Wa adkhaltu fiha minal hijr, dan aku akan masukkan hijr ke dalam bangunan Ka'bah dan tidak tersendiri. Rawahu Muslim. Ya, demikian yang kita baca. Kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin.